Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pada pagi hari ini membaca kitab Bul Ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, masih berkenaan dengan fatwa hawlal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan pada pagi hari ini kita membaca fatwa yang ke-97. Qala su'ila syekh ghafarallahu lahu, ma qawlukum fima yahsulu min al-ba'd man qadaha fil hafidhaini an-nawawi وابن هجر وأنهما من أهل البدع وهل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدئة وهل هناك فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية. Beliau rahimahullah ditanya, semoga Allah mengampuninya, apa ucapan atau ucapan engkau atau nasihat engkau berkenaan dengan apa yang terjadi pada sebagian orang, ada yang mencela dua al-hafidhain, yaitu al-hafidh an-Nawawi dan al-hafidh Ibnu Hajar rahimahumallah, dan bahwasanya keduanya dari ahlul bidah. Apakah kesalahan dari para ulama di dalam akidah, walaupun didasarkan atas ijtihad dan ta'wil, apakah diikut sertakan, digabungkan pelakunya dengan kelompok-kelompok mubtadi'ah, dan apakah di sana ada perbedaan antara kesalahan di dalam perkara-perkara ilmiah dan perkara amaliyah? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, inna syaikhaini Al-Hafidhaini An-Nawawi wa Ibn Hajar lahuma qidamun sidqan wa naf'un kabirun fil ummatil islamiyah. Bahwa dua syekh Al-Hafidhain, Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar, keduanya adalah pendahulu yang jujur, wa naf'un, dan memiliki manfaat yang sangat besar di dalam umat Islam ini. Ya tentunya, nam barakallahu fikum, dengan banyaknya karya-karya beliau berdua rahimahumallah, ini menunjukkan dari karya-karya yang ada pada beliau, nam memberikan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin, yang sampai sekarang kitab-kitabnya kita bisa baca. Dan para ulama merekomendasikan kitab-kitab yang nam ada pada atau karya-karya beliau berdua rahimahumallah. Walain waqa'a minhuma khata'un fi ta'wili ba'di nususis sifat innahu limaghmurin bima lahuma min al-fadha'il wal manafi'il jammah. Walaupun telah terjadi pada keduanya kesalahan di dalam takwil sebagian nas-nas pada sifat-sifat Allah, sungguh kesalahan yang dilakukan pada keduanya maghmur, terhapus dengan apa yang ada pada keduanya dari keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Kesalahan dari apa yang ada pada keduanya ini terhapus dari kebaikan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Wala nadunnu anna ma waqa'a minhuma illa sadirun an ijtihadin wa ta'wilin sa'igin walau fi ra'yihima. Dan la nadunnu, dan kami tidak menyangka dan mengira bahwa apa yang terjadi pada keduanya melainkan muncul dari ijtihad. Ijtihad wa ta'wil dan ta'wil. Walaupun pada pendapat dari keduanya, dan aku mengharap kepada Allah wa arjullaha ta'ala ayyakuna minal khata'il maghfur, dan aku mengharap kepada Allah ta'ala bahwa kesalahan yang terjadi dari ta'wil ijtihad al-maghfur mudah-mudahan diampuni. Wa ayakuna ma qadamahu minal khairi wa naf'i minal sa'i al-maskur. Di mana pada keduanya telah meninggalkan pada umat ini kebaikan dan manfaat. Dan mudah-mudahan dari apa yang dia lakukan, dari keduanya lakukan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasduqa ail alaihima qawlullahi ta'ala. Dan telah benar apa yang Allah firmankan dari hal yang berkaitan bahwa kesalahan-kesalahan itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dengan amalan-amalan kebajikan yang dia lakukan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapuskan, menggugurkan kejelekan-kejelekan. Bahwa Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Walladzi nara annahuma min ahli sunnah wal jamaah, dan yang kami yakini, yang kami enam berpendapat bahwasanya keduanya dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena enam berkenaan dengan ya celaan terhadap Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar sangat enam keras di masa-masa kita ini. Enam. Maka kata beliau rahimahullah bahwa kami berpendapat bahwa keduanya dari ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari ahlul bidah yang disebutkan oleh penanya ini. Wa yushadu lidzalika khidmatuhuma li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hirsihima ala tanqiyatiha mimma yunsabu ilaiha minasy syawaib. Dan hal itu dipersaksikan dengan khidmah dari keduanya rahimahumullah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesemangatan dari keduanya dari membersihkan celaan-celaan yang disandarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam An-Nawawi Ibnu Hajar rahimahumullah membantah celaan-celaan ya subhat-subhat yang menisbahkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk naam bukti dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar terhadap khidmah di dalam Islam ini. Wa ala tahqiqi ma dalat alaihi min ahkam, dan beliau telah ya mengantarkan ya dalil-dalil tentang suatu hukum dari Islam. Walakinnahuma khalafa fi ayati sifat wa ahadithiha aw ba'di dzalika an jadati ahli sunnah an ijtihadin akhta'a fihi fa narju Allah ta'ala ayu amilahuma bi afwihi. Akan tetapi keduanya Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah menyelisihi pada ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tentang sifat atau sebagian dari hal itu, dikarenakan keseriusan atau kesemangatan dari ahlu sunnah tentang ijtihad yang keduanya itu muncul kecil enam, ijtihad yang muncul dari keduanya. Akhta'a fi, keduanya melakukan kekeliruan di dalam hal tersebut, yaitu di dalam ijtihadnya, di dalam ijtihadnya. Fa narjullah ta'ala ayu amilahuma bi afwihi, kami mengharap kepada Allah agar Allah na'am mengampuninya. Wa amal khata'u fil akidah, kemudian beliau menjelaskan dari kedawabit, ketentuan-ketentuan ya tentang kesalahan yang terjadi. Amal khata' fil akidah, adapun kesalahan di dalam akidah, fa in kana khata'an mukhalifan li tariqis salaf, adapun kesalahan yang menyelisih jalannya salaf, fahuwa dolalun bila syakin. Maka ini merupakan kesesatan tanpa diragukan. Bahwa kesalahan dari menyelisihi jalannya salaf adalah kesesatan bila syakin tanpa keraguan. Naam, tidak ada naam suatu yang meragukan. Menyelisihi jalannya salaf, kesalahan naam dengan menyelisihi jalannya salaf merupakan kesesatan tanpa diragukan. Naam. Walakin la yahkum ala sahibihi bidhalal hatta taquma fihi taquma alaihi alhujjatu. Akan tapi jangan terburu-buru, harus naam la yahkum, tidaklah dihukumi pelakunya, orang yang menyelisihi dari jalannya salaf, naam tidak dihukumi dengan kesesatan sampai tegaknya hujjah padanya. Naam, tegaknya hujjah padanya. Kadang barakallahu fikum, ya, ilmu itu sangatlah luas. Naam, ilmu sangatnya luas dan tidak menutup kemungkinan dari para imam, naam, para ulama, mereka terluput dari suatu ilmu. Maka penting hujjah bagi yang tahu. Naam. Hatta taqum 'alaihi al-hujjah, sampai tertegakkan padanya hujjah. Jika sudah tertegakkan hujjah berarti benar-benar. Naam. Nah, akan dilanjutkan oleh beliau. Fa idza qamat 'alaihi al-hujjah, maka jika telah tertegakkan padanya hujjah, ya, bahwasanya ini salah. Naam, ini dhalal. Ini kezaliman. Naam. Wa asarra. Namun seorang alim itu asarra terus menerus di atas kezaliman, terus menerus di atas kesesatan, terus menerus di atas kesalahannya, ala khata'i wa dhalalihi, di atas kesalahannya dan di atas kesesatannya, kana mubtadian. Maka dia naam mubtadi. Dianggap, ya, dengan mubtadi, orang yang melakukan perkara yang baru dalam Islam, kebidahan, fima khalafa fil haqqa, dikarenakan apa-apa yang dia selisih dari suatu kebenaran. Wa in kana salafiyan fima siwahu, walaupun yang melakukan salafi, seorang salafi, naam, ini pada permasalahan yang lain. Fala yusafu bi anna mubtadi'un ala wajhil itlaq, maka beliau menyebutkan bahwa tidak, kesalahan yang semacam ini tidaklah dia disifati dengan naam mubtadi secara mutlak, ala wajhil itlaq, secara mutlak, wala bi anna salafi ala wajhil itlaq, dan tidak dikatakan disifatkan dengan dia salafi secara mutlak, bal yusafu bi anna salafi fi ma wafaqa salafa, dia disifati bahwasanya dia salafi dengan apa-apa yang dia menyelisih salaf. Mubtadi'un fi ma khalafahum, dan mubtadi' disifati dengan mubtadi' di dalam apa-apa yang menyelisihi as-salaf. Kama qala ahlu sunnah fil fasik, sebagaimana ucapan atau pendapat ahlu sunnah berkenaan dengan orang fasik. Innahu mu'minun bima ma'hu minal iman, dia seorang mukmin dengan apa-apa yang adanya pada iman. Fasikun bima ma'hu minal isyan, dia melakukan kefasikan dari kemaksiatan yang dilakukan. Fala yu'til wala yu'tasul wasfa al mutlaqa wala yunfa anhul mutlaqul waswi, maka tidaklah tidak diberikan sifat secara mutlak dan tidak diberikan penafian ya sifat 6 sifat secara mutlak. Wa hadha huwal adl alladhi amara Allah bihi, dan ini keadilan yang Allah perintahkan. Illa ayyasil al mubtadi'u ila haddin yukhrijuhu minal millah fa innahu la karamata lahu fi hadhil hal. Kecuali jika kebid'ahannya yang dia lakukan mengantarkan sampai ke batas mengeluarkan dia dari agama, maka sungguhnya tidak ada kemuliaan pada kondisi ini. Wa ammal farqu bainal khata' fil umur al-ilmiyah wal amaliyah fala a'lamu aslan litafriq bainal khata'i fil umuril ilmiyah wal amaliyah. Adapun perbedaan antara kesalahan dari perkara-perkara ilmiah dan amaliyah, maka aku tidak mengetahui secara dasar adanya perbedaan antara kesalahan pada perkara-perkara keduanya ini, yaitu perkara amaliyah dan ilmiah. Lakin lima kana salafu mujmi'in. Adapun akan tapi para salaf mujmi'in, mereka telah sepakat fi ma na'lamu, di dalam apa-apa yang kita ketahui. Alal iman, di atas keimanan. Fil umuril ilmiyah al-hayawiyah wal khilafi ma innama huwa fi furu' min usuliha. Bahwa kita mengetahui bahwa kita mengetahui di atas keimanan tentang perkara-perkara ilmiah yang sangat penting, dan perbedaan di dalam perkara-perkara ilmiah yang hal itu na'am pada cabang. Min usuliha, dari dasarnya. La fi usuliha, bukan pada dasarnya. Na'am atau na'am. Na'am pada dasarnya. Atau perbedaan itu bukan di dasarnya ataupun di na'am. Tetapi perbedaannya di cabangnya. Kana al-mukhalifu fiha aqalla adadan wa a'dhama lauman. Dan perselisihan di dalam dasar 6 usul ini sangat sedikit jumlahnya, sangat sedikit jumlahnya, ada tetapi sangat sedikit. Wa a'dhama lauman, dan sangat besar celaannya. 6 perselisihan di dalam usul. Wa qad ikhtalafa salafu fi syai'in min furu' usuliha. Dan para salaf berbeda pendapat di dalam sesuatu dari cabang dari dasar tersebut. Ka ikhtilafin, seperti perselisihan mereka. Harra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu fil yaqdah. Perselisihannya di antaranya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dalam keadaan na'am al-yaqdah, dalam keadaan na'am sadar bangun. Wa ikhtilafuhum fi ismil malakain alladaini yas'alani al-mayyita fi qabri. Na'am, dan di antara perselisihan dari yang cabang yang diambil dari usulnya, yaitu tentang perselisihan mereka tentang nama dua malaikat yang menanyakan na'am mayit di dalam kuburnya. Dan perselisihan mereka, waqtilahum fil ladzi yudha'u fil mizan. Perselisihan mereka terhadap yang diletakkan di dalam mizan. Nah, ini ada di dalam pembahasan akidah. Tentunya pendapat-pendapat yang akan diambil itu pendapat yang 6 jumhur. 6 yang benar. Ahwal a'mal am sahaiful a'mal amil amil, yang diletakkan di dalam mizan. Ini perbedaan di antara para ulama. Naam, yang diletakkan di dalam mizan, apakah amalan-amalannya, apakah suhuf, lembaran-lembaran dari kesalahan-kesalahannya, atau pelakunya, orangnya. Naam, atau yang melakukannya. Waktilabuhum hal yakunu azabul qabri alal badan wahdah dunar ruh. Dan juga perselisihan mereka tentang apakah azab kubur itu pada badan saja, bukan pada ruh. Ya. Naam. Waktilabuhum dan perselisihan mereka apakah hal yus'alul atfalu wa ghairul mukallifin fi kuburhim. Apakah anak-anak itu akan ditanya walaupun mereka belum mukallaf di dalam kubur-kubur mereka. Waqtilabuhum halil umamu as-sabiqah yus'aluna fi kuburihim kama tus'alu hadhil ummah. Apakah umat-umat yang telah lalu akan ditanya di kubur-kubur mereka sebagaimana umat-umat ini ditanya? Waqtilabuhum fi sifatis sirat al-mansub ala jahannam. Dan perselisihan mereka di dalam sifat as-sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Waqtilabuhum dan perselisihan mereka apakah an-nar, ya, tufna atau tufni anam, tufna au mu'abbadah. Apakah neraka itu fana atau mu'abbadah? Kekal. Wa asya'un aw asya'u ukhra dan yang lainnya. Wa in kana al-haq ma'al jumhur. Adapun kebenaran itu bersama jumhur. Naam fi hadhil masail di dalam masalah ini wal khilaf dan yang menyelisihi dari pendapat-pendapat jumhur fiha dha'if. Di dalamnya pendapat yang lemah. Tentunya bagaimana yang roja-roja antum ikuti saja pelajaran akidah. Nah, ya ikuti saja pelajaran akidah akan didapatkan yang semacam ini perselisihan dan pendapat yang sahih. Nah, dan yang menyelisih pendapat jumhur ini pendapat yang dhaif. Dan pembahasannya bukan di sini mana yang rojihnya ya. Nah, ini beliau rahimahullah memberikan gambaran. Ada perselisihan yang semacam ini. Nah. Wa kadzalika yakunu fil umuril amaliyah khilafun yakunu qawiyan taratan wa dha'ifan taratan. Dan begitu pula kadang dalam perkara-perkara al-amaliyah, suatu amalan itu terjadi perselisihan yang sangat kuat kadang dan sangat lemah. Wa bihadza tu'rafu ahamiyatu du'a al-ma'tsur. Maka dengan hal ini diketahui pentingnya doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq bi idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu doanya, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang dipersaksikan, yang nampak. Anta tahkumu, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku dari apa yang diperselisihkan di dalamnya minal haq, berupa kebenaran. Bi'idnika, dengan izinmu, sesungguhnya tahdi engkau memberikan petunjuk mantasya kepada yang kau kendaki ke jalan yang lurus. Ini doa yang penting untuk naam diucapkan. Ini dan ini doa iftitah yang dilakukan di sepertiga malam. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Nuqtai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.